Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Baik, sebelum kita masuk melanjutkan membaca hadis dari kitab sunnah sunan Abi Dawud, hal yang perlu untuk kita saling mengingatkan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari min hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Makna hadis tersebut, ya, hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah menyatakan, man yadman li, siapa yang menjamin untukku, jadi untuk menjaganya dan tidak berbuat dengannya kecuali pada haknya, yakni penjagaan terhadap ma baina lihyaihi, terhadap apa yang ada di antara kedua rahangnya. Tugas yang apa dijalankan dan ma baina lihyaihi, sesuatu yang ada di antara kedua rahangnya, yakni lisan, ya, lisan itu lidah. Wa ma baina fakhidaihi, dan sesuatu yang ada di antara kedua pahanya, yakni kemaluan. Siapa yang menjamin untuk menjaga dua benda ini, ya, dengan sebaik-baiknya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adman lahul jannah, aku menjamin untuknya untuk masuk ke dalam jannah. Baik, dan tidaklah, yakni jaminan yang demikian besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni jaminan jannah, diberikan, ya, kepada siapa saja yang bisa menjaga dua benda tadi, kecuali karena memang beratnya dan sulitnya, ya, untuk menjaga dua benda tadi. Baik, ya. Yang pertama terkait dengan lisan. Salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah Subhanahu wa Taala sebutkan walisanahu wasyafatain, dan nikmat berupa lisan dan dua bibir yang dengannya seorang bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Baik. Terkait dengan lisan ini disebutkan oleh para ulama ada dua sisi bahaya terkait dengan lisan ini, ada dua sisi bahaya. Yang pertama, bahaya karena mengucapkan. Jadi berucap pada perkara yang tidak boleh untuk diucapkan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya dengan sebab diam. Ya, diam pada kondisi dia tertuntut untuk bicara. Pada kondisi dia tertuntut untuk bicara, tetapi dia diam. Maka ini juga penyakit. Nah, orang yang berbicara dengan lisannya pada perkara-perkara yang memudaratkan, membahayakan, ya, ucapan yang tidak sepantasnya, ya, disilakan dengan syaitanun natik, ya, syaitan yang berbicara. Baik. Adapun seorang yang diam, ya, pada kondisi tertentu untuk dia bicara, mengingkari dari sebuah kemungkaran, tetapi dia diam, maka yang seperti itu diistilahkan dengan syaitanun akhras, ya, syaitan yang orang tidak bisa bicara itu, ya, syaitan yang bisu. Oleh karena itu, ya, hendaklah kita betul-betul memperhatikan lisan kita ketika hendak berbicara ataupun ketika diam. Apakah pembicaraan kita itu tepat, ataukah ketika kita diam, diam kita itu tepat atau tidak? Baik. Dipahami? Jadi seorang mukmin muslim, ya, memperhatikan dua sisi ini. Ketika dia berbicara, dia harus berbicara pada sesuatu yang semestinya dia bicara. Ketika diam pun demikian. Jangan sampai dia diam pada kondisi tertuntut untuk dia berbicara. Termasuk di dalam masalah ini, ini hal-hal yang mungkin, ya, tidak ada di antara kita yang tidak pernah terbentur dengan permasalahan. Tidak ada yang di antara kita tidak pernah bertemu dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Pasti dalam kehidupan ini, kehidupan dunia ini, terjadi beragam perubahan yang terkadang kita mendapatkan apa yang kita sukai, terkadang kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. Maka dalam hal yang semisal ini perlu untuk kita mencontoh, ya, sosok teladan bagi kita kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana sayyidan leh Ali Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan sesuatu yang beliau menyukainya, beliau menyatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Dan sebaliknya, ketika mendapati hal yang beliau, ya, tidak harapkan, ya, suatu yang tidak beliau sukai, beliau tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan beliau, alhamdulillah ala kulli hal. Ini contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semestinya kita, apalagi kita kan mengaku salafi ini, tentu terdepan di dalam mencontoh ya, junjungan Nabi. Karena tidak cukup seorang ya, mengaku salafi ya, ataupun namanya di embel-embeli as-salafi, sementara ya, ucapan dan perbuatannya jauh dari bimbingan sunnah. Sebagai misal, dan ini hal yang untuk diingat, karena jangan sampai dari sebab mungkin seorang terbiasa ya, terbiasa dahulu mungkin sebelum mengenal ngaji ya, kalau ada hal-hal yang tidak disukai sering keluar ya, ungkapan-ungkapan yang tidak baik, ada yang keluar huruf A disusul S disusul E disusul M ya, yang lebih parah lagi ya, ada gak perlu ya, itu saja sudah tidak bagus ya. Jadi ini penting dan perlu untuk kita mengingat ya, bahwa hal yang menjadikan seorang ya baik itu ada dua sisi. Yang pertama tasfiyah, yang kedua tarbiyah. Tasfiyah yakni upaya pembersihan dari hal-hal yang menyelisih syariat. Ini perkara yang penting. Kemudian tarbiyah, jadi bagaimana seorang dididik dengan adab-adab syar'i. Jadi hal yang tidak sejalan dengan syariat disingkirkan. Kemudian dia bersungguh-sungguh berupaya untuk mendidik dirinya berjalan di atas apa yang disyariatkan. Ya, jangan sampai seorang muslim ya, yang menjadi patokan ya, di dalam ya, berucap ataupun berbuat apa yang menjadi kebiasaan. Jadi hendaklah dia mengikuti apa yang ada di dalam syariat ini. Baik. Sisi yang kedua terkait dengan sikap diam. Untuk kita betul-betul berupaya agar diamnya kita itu pada posisi yang memang tepat untuk diam. Jangan sampai sisi tertentu untuk kita ya berbicara ya, khususnya dalam hal yang kaitannya dengan ingkarul mungkar, kita diam. Seorang yang dia tidak mampu untuk mengingkari dengan lisan, kadar minimal dari pengingkarannya dengan apa? Dengan hati ya. Dengan hati. Dan ini kadar yang paling rendah, karena bisa dikatakan resikonya itu tidak ada. Kalau mengingkari dengan lisan, orang tahu orang ya, fulan tidak suka sama saya misalnya. Nah, seorang yang tidak mampu untuk mengingkari kecuali dengan hatinya, maka ya, dia tertuntut ketika kemungkaran itu terjadi terus di hadapannya untuk jangan dia ya, terus berada di situ. Karena ini sesuatu kemungkaran yang pengingkarannya tidak terlihat. Ya, artinya kalau seorang duduk di situ, ya, orang melihatnya, ya, terjadi kemungkaran, seorang tetap duduk di situ, walaupun dia tidak ikut, ya, di dalam kemungkaran tersebut, orang akan menilai berarti fulan, apalagi Fulan ini dipandang sebagai seorang yang tadayyun, mutadayyin, orang yang salih. Ya, dianggap ya keberadaan dia itu sebagai suatu bentuk persetujuan. Maka tinggalkan. Ya. Jangan untuk terus bermajelis ya di dalam kondisi yang di situ terjadi perbuatan kemungkaran yang tidak mampu dia ingkari. Baik. Yang berikutnya mungkin yang juga perlu untuk saya ingatkan di sini terkait dengan ikhwah yang punya hobi olahraga. Mungkin ahsan jika diupayakan, maksudnya yang baik itu sepak bola ataupun voli, menggunakan ya celana yang dilapisi sarung, meskipun mungkin mengurangi kelincahan begitu ya. Dan masalah yang terpenting kan di sini ada aktivitas mengeluarkan keringat ya, bukan kelincahannya yang dicari. Atau di masa kita kan ada sarwal ya, apa itu sarung sirwal ya, yang dengan itu lebih tertutup auratnya. Jadi jangan cuma dengan celana ya, karena bisa jadi hal yang semisal ini tetap akan bisa menjadi fitnah bagi lawan jenis. Dan ya, perlu untuk saling mengingatkan masalah ini karena mungkin bisa saja sebagiannya lupa. Ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath الأزدي السجستاني رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس قال أخبرنا حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن الظالم المازني وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن الظالم المازني قال ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله ابن ظالم المازني قال سمعت سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل قال لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا فأخذ بيدي سعيد بن زيد فأخذ بيدي سعيد ابن زيد فقال ألا ترى إلى هذا الظالم فأشهد على التسعة إنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم أيثم. قال ابن إدريس والعرب تقول آثم. قلت ومن التسعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء أثبت حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت ومن التسعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف. قلت ومن العاشر؟ فتلكأ هنية ثم قال أنا. قال أبو داود رواه الأشجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده نحوه. طيب. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء كنيه بليا أبو كريب beliau rawi yang thiqah termasuk di antara ruwat kutub sittah an ibni idris namanya Abdullah ibn Idris juga thiqah termasuk di antara ruwat kutub sittah qala akhbarana husain ibn abdul rahman as-sulami dia juga rawi yang thiqah termasuk di antara ruwat kutub sittah an hilal Ibn Yasafin beliau thiqah meriwayatkan Imam Bukhari dalam Al-Adab kemudian Imam Muslim dan empat Imam Ahlus Sunan An Abdullah Ibn Zalim Al-Mazini beliau rawi yang saduq diriwayatkan oleh empat Imam Ahlus Sunan hadis-hadisnya An Abdullah ibn Zalim al-Mazini wa Sufyan dan juga dari Sufyan yakni Al-Thawri An Mansur ya Mansur ibn Mu'tamir An Hilal ibn Yasafin dari Hilal ibn Yasaf An Abdullah ibn Zalim al-Mazini kembali kepada sanad sebelumnya qala ذكر سفيان سفيان يعني الثوري رجلا فيما بينه وبين عبد الله ابن ظالم المازني فسفيان menyebutkan tentang seseorang yang ada ya antara dia dengan Abdullah Ibn Zalim Al-Mazini ini rawi antara beliau dengan Abdullah Ibn Zalim Al-Mazini ada yang menyatakan ya, nama orang tersebut adalah Hayyan Ibn Ghalib Qala dia berkata sami'tu Sa'id Ibn Yazid Ibn Amr Ibn Nufail qala kata Said lama qadima fulan ila al-Kufah ketika fulan datang ke Kufah Kufah salah satu kota besar di negeri Irak ya. Selain Baghdad dan Basrah أقام فلان خطيبا dimana fulan yang datang ini yang dimaksud itu dia datang ke Kufah ya untuk tugas sebagai amir di Kufah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad beliau menyatakan bahwa fulan ya, yang dimaksud di sini adalah Al-Mughirah ibn Syu'bah. Di mana? Ya. Beliau menyuruh seorang untuk berkhutbah. Dia mewakili beliau. Fa'akhadha biyadi Sa'id ibn Zaid. Ketika itu, kata Sa'id, kata Abdullah ibn Zalim al-Mazini ketika itu ya, Sa'id ibn Zaid ya, Sa'id ibn Zaid ini termasuk ya, salah satu di antara 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dengan jannah ya, termasuk di antara yang terdepan di dalam berislam beliau memegang tanganku faqala Kemudian beliau menyatakan ala tara ila hadzal zalim. Tidakkah engkau lihat kepada orang yang zalim itu? Yani orang yang ditunjuk untuk berkhutbah tersebut. Ya, di dalam ya, khutbahnya mengungkapkan celaan terhadap sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'id ibn Zaid di sini mengatakan tidak akan kau lihat terhadap orang yang zalim tersebut. Ini bagaimana ya sahabat Nabi yang telah berjuang untuk kemuliaan Islam kok kemudian dicela. Fa ashhadu ala tis'ati innahum fil jannah. Maka aku bersaksi terhadap 9 orang di kalangan para sahabat bahasanya mereka di jannah. 9 orang ini yang disebutkan di dalam satu hadis. Walau syahidtu ala al-ashir lam aitham. Seandainya aku bersaksi terhadap orang yang ke-10. Jadi beliau akan menyatakan, dan aku bersaksi terhadap 9 orang bahasanya mereka di jannah. Seandainya aku bersaksi atas orang yang ke-10 bahwa dia juga di jannah, lam aitham. Ya, Abu Idris menyatakan wal Arab takul aitham. Artinya tidaklah ya aku berdosa karena memang ini bukan sebuah kedustaan. Qultu wa man ittisah. Aku bertanya, siapa 9 orang tersebut yang mendapatkan jaminan masuk ke dalam jannah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, Sa'id bin Zaid menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda wa huwa ala Hira. Ya, beliau berada di Jabal Hira, yakni Gunung Hira. Ya, mungkin anda pernah mendengar ada gua Hira. Salah satu di antara tempat yang ada di bagian atas wilayah Mekah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas Jabal Hira. Nabi menyatakan usbut Hira. Ketika itu ya Jabal Hira bergetar. Maka Nabi menyatakan diamlah wahai Hira. Innahu laisa alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Sesungguhnya tidaklah yang di atasmu itu kecuali seorang nabi dan seorang siddiq dan seorang syahid. Di mana yang dimaksud syahid di sini yakni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sebagaimana kita ketahui, nah beliau ya senantiasa mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sampai-sampai sebagian sahabat menyatakan ya dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Jadi ketiga-tiganya atau dua-duanya senantiasa berusaha untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini ya dipetik faedah bahwa al-jamadat ini benda-benda mati dalam bahasa kita ya. Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan benda-benda tersebut mengenal ya yakni nabi ya, dan kemuliaannya. Baik. Dan selain peristiwa ini, ya, juga banyak peristiwa yang menunjukkan bagaimana ya benda-benda mati demikian mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qultu, aku bertanya lagi, wa manit tis'ah? Ini ya, beliau bertanya lagi, siapa 9 orang yang dimaksud? Qala, dijawab oleh Sa'id ibn Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, wa Umar, wa Uthman, wa Aliyun, wa Talhatu, Talha ibn Ubaidillah, wa Zubair, Zubair ibn Awwam, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, wa Abdurrahman ibn Auf. Dia menyebutkan nama-nama ini. Kemudian qultu, aku bertanya lagi, wa manil ashir? Kalau begitu siapa yang ke-10? Ya, karena Sa'id ibn Zaid menyatakan, walau syahidtu alal ashir lam aitham, andai aku bersaksi juga atas orang yang ke-10, aku tidak berdosa. Fatalakka Hunayyah, dia terdiam sebentar. Thumma qal, ya, kemudian beliau menyatakan, ana, aku orang yang ke-10. Baik. Qala Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, beliau menyatakan, rawahu al-Ashja'i an Sufyan, Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, an Mansur, an Hilal ibn Yasafin, an ibn Hayyan, an Abdullah ibn Zalim bisnadihi nahwihi. Al-Imam al-Albani rahimahullah mensahihkan sanad ini. Dia terkait dengan bab kita, ya, bab fil khulafa, bab terkait dengan para khalifah. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa 4 al-khulafa ar-rasyidun, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya, mereka adalah orang-orang yang dijamin dengan jannah, ya, dalam keadaan mereka, ya, masih hidup ketika itu. Dan ini juga sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang Syiah, ya, orang-orang Rafidah yang mereka, ya, mengkafirkan para sahabat kecuali sebagian kecil saja yang tidak mereka kafirkan. Sementara vonis kafir yang berarti menghukumi seorang kekal di dalam neraka. Sementara Rasulullah SAW telah mempersaksikan bahwa, ya, para khalifah yang 4, demikian juga 6 sahabat yang lainnya, dipersaksikan dalam satu hadis bahwa mereka adalah ahlul jannah. Baca hadis berikutnya. Qala rahimahullah, haddathana Hafs ibn Umar an-Namri, qala haddathana Syu'bah عن الحر ابن الصياح عن عبد الرحمن ابن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا فقام سعيد بن زيد فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول 10 في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير ابن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشر قال فقالوا من هو فسكت قال فقالوا من هو قال هو سعيد ابن زيد Baik, hadis berikutnya. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر النمري يبليو روي ثقة بريوات كان حديثنا على الإمام بخاري أبو داود النسائي قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي روي ثقة ونصب رواة كتب الستة عن الحر ابن صياح dia juga rawi yang thiqah diriwayatkan hadisnya oleh Imam Abu Dawud At-Tirmizi dan An-Nasa'i An Abdurrahman ibn Akhnas beliau kondisinya majhul hal hadisnya diriwayatkan Abu Dawud At-Tirmizi dan An-Nasa'i annahu kana fil masjid wa Abdurrahman ibn Akhnas berada di masjid فذكر رجل عليا ada seorang yang menyebut tentang Ali yakni sebutan yang tidak baik celaan terhadap Ali faqama Sa'id bin Zaid maka di saat Sa'id mendengar adanya orang yang mencela Ali radhiyallahu an beliau bangkit فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول aku bersaksi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku mendengarnya beliau bersabda. Baik, di sini sekali lagi penting bagi siapa saja yang mampu untuk melakukan ingkarul mungkar untuk jangan diam ya sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyratun fil jannah 10 orang yang mereka itu masuk ke dalam jannah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Wa Abu Bakrin fil jannah. Wa Umar fil jannah. Wa Utsman fil jannah. Wa Aliun fil jannah. Ya. Terkait dengan hadis kita di sini bahwa orang tadi mencela Ali sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam telah yang bersaksikan bahwa Ali termasuk dari ahlul jannah ya, sehingga tidak pantas untuk seorang ya mencela dan berbicara kecuali dengan kebaikan wa Talhatu fil jannah wa Zubairu ibn Awwam fil jannah wa Sa'id wa Sa'd ibn Malik fil jannah wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah demikian ya orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini di mana beliau sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini memasukkan diri beliau dalam 10 orang tersebut ya. Pada riwayat yang lain disebutkan 10 orang di mana Nabi tidak menyebut tentang dirinya. Ya, dan di sana ada sahabat yang lain yang disebut seperti Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Dari 10 orang yang dijamin masuk jannah. Kemudian kata Sa'id bin Zaid, "Walau syi'tu la sammaitul 'ashir." Jika aku mau maka aku akan menyebut orang yang ke-10. Ya, beliau menyebutkan 9. Ya. Beliau katakan, jika aku mau, aku akan menyebutkan siapa orang yang ke-10 tersebut. Qala faqalu man huwa. Mereka yang hadir ketika itu bertanya, siapa dia? Yani orang yang ke-10. Fasakata. Sa'id terdiam. Qala faqalu. Kemudian kata rawi ini, mereka bertanya lagi, man huwa? Siapa orang yang ke-10 tersebut? Qala huwa Sa'id bin Zaid. Bahwa orang yang ke-10 itu adalah Sa'id ibn Zaid. Baik, di sini riwayat pada ta'liq disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi kandungan hadis ini semakna dengan riwayat yang sebelumnya tentang penyebutan orang-orang yang dijamin masuk ke dalam jannah. Termasuk dari mereka adalah para khalifah yang empat. Ini yang terkait dengan judul pada pembahasan ini, yaitu tentang Al-Khulafa. Baik, maka hadis lagi. Qala rahimahullah, haddathana Abu Kamil, qala haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad, qala haddathana Sadaqatu ibn al-Muthanna an-Nakhai, qala haddathani jaddi Riyahu ibn al-Harith, qala kuntu qa'idan 'inda fulanin fi masjid al-Kufa wa 'indahu ahlu al-Kufa, faja'a Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail farahhab bihi wa hayyahu wa aq'aduhu 'inda rijlihi 'ala wa aq'adahu 'inda rijlihi 'ala as-sarir, faja'a rajulun min ahli al-Kufah yuqalu lahu Qais ibn Alqamah, fastaqbalahu fasabba wa sabba, faqala Sa'id man yasubbu hadha ar-rajul, faqala yasubbu 'aliyan, qala la ara أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير. أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فسألني عنه غدا إذا لقيته أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وساق معناه ثم قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. طيب، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد. Ya, beliau rawi yang tsikah, termasuk di antara riwayat kutub sittah. Adapun Abu Kamil sudah kita lewati. Qala haddatsana Shadaqah ibn al-Mustanna an-Nakhai. Beliau juga tsikah, hadis yang diriwayatkan itu Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Qala haddatsani jaddi. Dia kata Shadaqah, dia menyatakan bahwa kakekku telah meriwayatkan hadis kepadaku. Ini beliau adalah Riyah ibn al-Harith. Qala, kata Riyah ibn al-Harith, kuntu qa'idan 'inda fulanin fil masjid fi masjidil Kufah. Aku pernah duduk ya di sisi fulan di Masjid Kufah. Masjid Kufah, di mana fulan yang dimaksud di sini adalah Amir negeri Kufah, yakni Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an. Wa indahu ahlul Kufah, dan di sisi beliau ada penduduk Kufah. Faja'a Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Ketika itu datanglah Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Farahhab bihi wa hayyahu. Al-Mughirah radhiyallahu an ya mengucapkan marhaban ya, selamat datang, wa hayyahu yani hayyakallah dan sebagainya, ya menunjukkan sambutan yang hangat terhadap sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid. Wa aq'adahu 'inda rijlihi 'ala as-sarir, ya, dan beliau pun mendudukkan sahabat tersebut berada dekat kakinya di atas sarir, ya, di atas dipan ataupun ranjang. Faja'a rajulun min ahli Kufah. Ketika itu datang salah seorang dari penduduk Kufah, yuqalu lahu Qais ibn Alqamah. Di mana dia? Ya, orang tersebut bernama Qais ibn Alqamah. Fastaqbalahu, Al-Mughirah menyambutnya. Fasabba wa sabba, ketika itu dia mencaci dan mencaci seseorang. Faqala Sa'idun, Maka ketika itu Sa'id bertanya kepada Al-Mughirah, "Man yasubbu hadzal rajul?" Siapa ya orang yang dicaci oleh orang tadi? Faqala, dijawab oleh Al-Mughirah, "Yasubbu Aliyan." Dia mencaci Ali ibn Abi Thalib. Qala, kata Sa'id, "La ara ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusabbuna 'indak thumma la tunkiru wa la tughayyib." Aku tidak melihat ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka yakni dicaci di sisimu kemudian engkau tidak mengingkari, engkau tidak melakukan perubahan. Ya, padahal engkau amir. Ana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa inni la ghaniyun an aqula alaihi ma lam yaqul." Ya, dan aku tidak butuh untuk mengatakan sesuatu yang beliau tidak mengatakannya. Apa yang beliau sampaikan jadi betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayas'aluni anhu ghadan idza laqituhu, yang kemudian ya dengan sebab jadi aku mengatakan sesuatu yang Rasul tidak mengatakannya, kemudian beliau bertanya kepadaku ya besok yakni pada yaumul qiyamah idza laqituhu, ketika aku berjumpa dengannya. Kemudian beliau menyatakan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah." Wasaqa ma'nahu Abu Bakar ya masuk ke dalam jannah, demikian juga Umar. Kemudian beliau membawakan semakna dengan hadis yang sebelumnya. Ini para sahabat yang mereka telah mendapatkan jaminan masuk ke dalam jannah. Summa qala, kemudian kata Sa'id bin Zaid, "La mashhadu rajulin minhum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh-sungguh satu pertempuran ya, mashhad, jadi satu pertempuran yang salah seorang di antara mereka ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ikuti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah pertempuran yang seorang dari sahabat Nabi ikut dalam pertempuran tersebut bersama Rasulullah. Yaghbarru fihi wajhuhu, yang ketika itu wajahnya berdebu ya, debu medan pertempuran. Sungguh hal yang demikian khairun, lebih baik, min amali ahadikum umrahu, lebih baik dibandingkan amal kebaikan salah seorang di antara kalian yang dilakukan seumur hidupnya. Walau umira umra Nuhin, seandainya pun dia dipanjangkan umurnya sepanjang umur Nabi Nuh. Berapa umur Nabi Nuh? 1000 tahun. Ya, beliau berdakwahnya sekitar 950 tahun sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun terkait dengan umurnya sebelum itu, ada beberapa pendapat, sebagian menyatakan 50 tahun, ada yang menyebut 300 tahun. Ya, Allahu taala a'lam. Baik, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.